Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita masuk ke bab yang ke-39 dari kitab Al-Ilm. Di bab tersebut Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan kitabatul ilm, mencatat ilmu. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting diperhatikan oleh seorang talibul ilm tatkala dia menuntut ilmu. Hendaknya seorang talib memiliki inayah dengan Al-Kitabah. Seorang talib memberikan perhatian yang besar dengan catatan, mencatat semua faedah dan ilmu yang ia dapatkan. Karena faedah ketika sudah dicatat itu seperti hewan buruan yang sudah dia tangkap, kemudian dia ikat, insya Allah akan aman dari abaya. Faedah kalau sudah dicatat, insya Allah akan terjaga dari abaya. Dan sudah kita lalui bait sebagian penyair. Siapa yang hafal baitnya? Hamd, iqra, irfa sawtak. Senta. Siapa lagi yang baca? Hani. Senta. Siapa lagi yang hafal? Zain, iqra. Ahsanta. Dan bait ini termasuk faedah dari ilmu yang dicatat. Dulu mendapatkan bait ini ketika awal-awal datang di Damaj 20 tahun lebih, dan dicatat di buku catatan dan terjaga. Kadang lupa, tinggal lihat buku catatannya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dihafal. Dan itu faedah dari catatan. Kalau lupa atau ragu-ragu di sebagian kalimatnya, kita tinggal kembali ke buku catatan kita. Al-ilmu sayyidun wa kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil himalil wathiqah wa min al-hamaqati an tawsila ghazalatan wa tatrukaha baina al-khalaiqi taliqah. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu bagaikan hewan buruan yang bisa ia buru. Seorang talib ketika mendapat ilmu, maknanya dia dapat ghanimah. Kalau orang-orang setiap harinya mereka mengumpulkan darahim wa nanir, mengumpulkan uang, dan terus dia berusaha mengumpulkan uang dan menabungnya, menyimpannya, maka seorang talib setiap harinya menabung ilmu. Dan ilmunya faedah, faedah, faedah, faedah, disatukan, maka akan menjadi binillahi ta'ala ilmu yang banyak. Al-yawma syai'un wa gadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tutaqat yuhasil mar'u bihi hikmatan wa innama sayil min ijtima'i nuqat. Hari ini dapat faedah dan esok dapat faedah yang lainnya. Maka terkumpullah ilmu-ilmu dan hikmah. Al-yawma syai'un wa gadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tutaqat. Dikumpulkan ilmu tersebut, kemudian disebutkan bahwa perumpamaan seperti perumpamaan air hujan. Air hujan turun dari langit itu setetes-setetes, kan, tapi ketika berkumpul dalam jumlah yang banyak itu bisa menjadi air bah. Al-yawma syai'un wa gadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tutaqat yuhasilu al-mar'u bi hikmatan wa innama sayyi'un min ijtima'i nuqat. Ilmu seperti air hujan yang menetes dari langit dan seorang dengannya mengumpulkan hikmah, ilmu yang dia dapatkan tersebut. Wa innamal ilmu, dan ilmu itu seperti air hujan tadi, ketika berkumpul dengan banyak bisa menjadi air bah. Sekali lagi, al-inayah bil kitabah berkaitan yang sangat penting. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikat hewan buruan yang telah kamu dapatkan dengan ikatan yang kuat agar aman, tidak lari lagi darimu. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan, dan merupakan keduluan dari seorang ketika dia sudah berhasil menangkap ghazalah, berhasil menangkap atau memburu kijang. Wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah, kemudian dia melepasnya begitu saja, tidak dia ikat, tidak dia jaga. Karena mananya sia-sia apa yang telah dia usahakan. Ilmu jika tidak diikat dengan kitabah akan sia-sia. Kan al-hifd khawan, hafalan itu sangat cepat sekali hilang jika tidak dijaga dengan catatan, disertai dengan catatan, kemungkinan besarnya akan lupa. Illa an yasha'Allah. Setelah beliau menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang kisah beliau menyimpan catatan faedah yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tulis di lembaran dan beliau jaga lembaran tersebut sampai beliau simpan di sarung pedangnya. Kemudian ketika ditanya apakah Rasulullah sallam memberikan sesuatu yang khusus untuk kalian wahai al-bait, maka Ali menjawab tidak. Nabi tidak mengkhususkan sesuatu pun Ahlul Bait tentang agama ini kecuali Al-Quranul Karim yang Nabi sampaikan kepada umatnya semuanya, dan juga wa ma fi hadhihi shahifah, dan apa yang aku catat dalam lembaran ini, dan isinya tentang ahkamudiyah, tentang akal, dan juga tentang fikakul asir, tentang pembebasan tawanan, terdorongan untuk membebaskan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh, dan tentang hukum layak kalau muslimin di kafir. Seorang muslim ketika membunuh orang kafir itu tidak dikisos, yang ada hanyalah dia. Hadisnya tentang catatan amala, catatan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukin qala haddatsana Syaiban, Syaiban ibn Abd Rahman أبو معاوية قال حدث عن يحيى يحيى ابن أبي كثير سمعنا disebutkan di Fath al-Bali عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس من مكة قتل أبي الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين ألا وإن لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإن حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يختل شوكها ولا يؤبض شجرها ولا تتقط سقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يقال وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإدخال يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإدخال. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل أبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلا مناتكان orang-orang Khuza'ah itu membunuh salah seorang dari kabilah Banu Laits tatkala hari Fathu Makkah, dan mereka membunuh orang tersebut biqatilin minhum qataluh, dikarenakan orang tersebut pernah membunuh salah seorang dari kabilah Khuza'ah. Buat mereka qisas, dan mereka lakukan di Makkah, di Fathu Makkah. Fa'akhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahukan kepada Nabi sallallahu bahwasanya di hari tersebut terjadi pembunuhan. Pembunuhan bukan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika menaklukkan Makkah di hari tersebut. Ini sudah terjadi Fathu Makkah. Faraqiba rahilatahu fakhatab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendari kendaraannya kemudian beliau berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menahan dari negeri Mekah al-qatl atau al-fil, menahan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka datang dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan makar mereka tersebut dengan Allah turunkan atau kirimkan burung ababil, dan burung tersebut melempari mereka dengan hijarah, dengan batu yang membinasakan mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masallatalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minin. Jadi Abraha tidak bisa pada saat itu merangi para penduduk Mekah, tidak bisa menumpahkan darah mereka karena Allah binasakan Abraha dan pasukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mu'minin atas orang-orang Mekah. Orang Mekah tidak bisa ditaklukkan oleh Abraha, bahkan Abraha yang binasa, tetapi Allah jadikan Rasulnya dan kaum mu'minin bisa menaklukkan negeri Mekah. Kemudian kata Nabi, ala wa inna lam tahilla li ahadin qabli, ketahuilah bahwasanya tidak dihalalkan menumpahkan darah di negeri Mekah sebelumku. Wa lam tahilla li ahadin ba'di, dan tidak dihalalkan setelahku. Dan ketahuilah bahwasanya sebut hanya dihalalkan untukku sa'atan minhar, sesaat dari waktu siang. Tatkala Fathu Makkah ditaklukkan negeri Mekah. Allahu inna saati hadi haram, ketahuilah bahwasanya saat ini negeri Mekah sudah kembali hukumnya seperti semula. Tidak boleh ditumpahkan padanya darah. Dan hukumnya ini disebutkan dalam hadis ini. Selain tidak boleh ditumpahkan darah, la yuqtala syauquha wa la yu'dadu syajaruha wa la tutaqatu saqitatuha ila al-mushid. Tidak boleh negeri Mekah yuqtala syauquha, yaitu sudah kita tadi yukhtala khalah, diambil atau dipotong rumputan yang tumbuh di negeri tersebut. Wala yu'dadu syajaruha, dan tidak boleh ditebang pepohonannya. Wala tutaqatu saqitatuha illa limusyid, dan tidak boleh diambil barang-barang yang jatuh kecuali limusyidin, kecuali orang yang ingin mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau kita mendapatkan barang yang berharga atau barang di negeri Mekah, tidak boleh kita memungutnya. Kita dapatkan dompet isinya uang, haram bagi kita untuk mengambilnya, karena hukumnya berbeda. Kalau di luar negeri Mekah, di luar haram, kita mendapatkan barang berharga. Kita dapat dompet, di dalamnya uang berisi yang nilainya besar. Maka boleh bagi kita mengutnya. Hanya saja kita wajib mengumumkan selama 1 tahun untuk mencari pemiliknya. Kalau sudah 1 tahun diumumkan dan tidak ada orang yang datang atau tidak ada orang yang menyebutkan tanda yang benar tentang tersebut, maka boleh bagi kita untuk menggunakannya. Adapun kalau barang temuan negeri haram di negeri Mekah, itu tidak boleh diambil kecuali untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Maka hukumnya berlaku untuk selama-lamanya. Jadi mencari pemiliknya bukan 1 tahun, untuk selama-lamanya. Dan ini tidak bisa kecuali tentunya oleh ulatul umur, para penguasa di sana yang mereka memiliki petugas khusus yang mengurusi tentang barang-barang temuan. Adapun kita tidak diperbolehkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman qutila fahuwa bi khairin darain." Dan barang siapa yang terbunuh, maka keluarganya memiliki salah satu dari 2 pilihan yang mereka bisa pilih. Imman yuqal, imman mereka memilih al-aql itu dia, wa imman yuqad ahlu qatil, atau imman mereka memilih al-qisas, itu membunuh orang yang membunuh keluarganya tersebut. Ini hukum yang bersifat umum. Fajar rajul min ahli Yaman, itu hukum negeri Mekah. Kemudian saya itu datang seseorang dari penduduk Yaman berkata kepada Nabi SAW, "Ya uktub liya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuliskan untukku." Ada yang sebutkan di akhir hadis, beliau minta dituliskan kepada Nabi SAW isi khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Nabi berkata, "Uktubu li Abi Fulan." Kata Nabi kepada kutabnya, para sahabatnya yang bisa menulis, "Uktubu li Abi Fulan." Dari yang sudah kita lalui, Nabi mengatakan, "Uktubu li Abi Syah." Kemudian saya bersebut Abu Syah. Tuliskan untuk Abu Syah. Tuliskan isi khutbahku untuk Abu Syah. Dan ini syahidnya. Nabi merintahkan untuk menulis ilmu yang beliau sampaikan. Dan diberikan kepada Abu Syah yang meminta catatan tersebut. Faqala rajul min Quraisy. Kemudian salah seorang dari orang Quraisy ketika mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa negeri Mekah itu tidak boleh dipotong rambutannya dan juga tidak boleh ditebang pepohonannya, maka dia berkata, "Illal idkhir ya Rasulullah," kecuali idkhir wahai Rasulullah, kecuali tumbuhan idkhir. Tumbuhan idkhir itu seperti daun atau pohon tanaman padi. Kalau kita seperti erih bentuknya, jadi berkumpul seperti itu. Karena fa'inna najalwa fi buyutina, karena kami menjadikan idkhir tersebut untuk rumah-rumah kami. Karena rumah pada zaman dahulu dan sampai sekarang sebagian tempat di sana itu terbuatnya dari tanah, dari tanah. Maka ketika mereka membuat bangunan mereka, tanahnya dicampur dengan idkhir. Kalau kita campur dengan jerami agar lebih kuat, agar lebih kuat. Kata orang Quraisy ini, "Ya Rasulullah, kecualikan untuk kami idkhir, perbolehkan untuk kami memotongnya, karena kami membutuhkannya untuk membangun rumah-rumah kami. Wa kuburina, dan juga untuk kuburan kami." Ketika dimasukkan mayat ke liang lahat, tentunya ditutup, dan terkadang ada lubang-lubang, maka ditutupi dengan idkhir tersebut, sisa lubang yang ada, supaya tidak termasuki tanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-idkhir, maka Nabi mengabulkan permintaan orang Quraisy tersebut, illa al-idkhir, kecuali idkhir diperbolehkan untuk dipotong. Sekalipun negeri Mekah, jadi aslinya pepohonan dan juga tetumbuhan yang tumbuh di Mekah tidak boleh dipotong. Kemudian dikecualikan idkhir dikarenakan mereka membutuhkan idkhir tersebut. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, qala billah yuqal yuqadu bil qaf. Kemudian Abu Abdullah ditanya tentang makna ayyusha'in katabalah, apa yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis untuk Abu Syah tadi. Maka Abu Abdullah mengatakan, katabalah hadhihi khutbah, Nabi merintahkan atau orang tadi Abu Syam minta untuk ditulis untuknya isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kitabatu al-hadith. Materi kita di kitab al-jami' sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita memasuki bagian akhir dari bab yang ke-56, bab sabru talib ala tahsil ilm hatta yatawassal ila al-haq, bab seorang talibul ilm bersabar dalam menuntut ilmu sampai dia bisa meraih apa yang dia tuntut tersebut. Dan as-sabr fi talab itu perkara yang wajib. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu tanpa kesabaran, karena ilmu bisa diraih dengan tuluz zaman, waktu yang panjang. Talabul ilm bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi minal mahbara ilal maqbara, minal mahdi ila lahdi. Kita menuntut ilmu dari kecil sampai kita meninggal. Oleh itu butuh kesabaran. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'ambik an tafsiliha bibayani, daka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulgatun wa suhbat ustadin wa tuluz zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan kepadamu rincian perkara tersebut. Dakaun, yang pertama daka, kecerdasan. Seorang talib harus cerdas, pandai, paham. Dan yang kedua, hirsun, keinginan yang besar untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, ijtihad, sungguhan di dalam menuntut ilmu. Sebab kesungguhan seperti kita sebutkan adalah mencatat ilmu yang ia dapatkan. Tidak layak seorang talib hadir di majelis ta'lim dengan tanpa kitab, dengan tanpa catatan. Itu namanya ghair mujtahid. Kalau tidak katakan kaslan, pemalas. Dan juga butuh seorang talib kepada bulughah, bekal selama dia menuntut ilmu. Butuh pada zad, wa khairu zad seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, dan sebaik-baiknya bekal-bekal ketakwaan. Insyaallah Subhanahu wa taala, kalau seorang memiliki niat yang ikhlas, keinginan yang besar untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya sebuah subul jalan untuk menuntut ilmu. Kemudian suhbatu ustad, yang kelima mulazamah dengan guru dengan segala keadaan yang ada pada guru tersebut, karena tidak ada guru yang sempurna. Setiap guru pasti memiliki kekurangannya, maka bersabar dalam suhbatu ustad. Siapa yang kemarin dihafal oleh Ayah Haris baitnya? Isbir awalnya. Naam. Allah barik fi. Akhi Isbir. Akhi Hamda. Isbir tadi saya sebut awalnya oleh Akhi Imad. Isbir ala murri jafa min muallimi. Ahsanta. bait yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak abyad-abyad yang disebut Imam Syafi'i yang sangat bermanfaat sekali seorang talibul ilm. Isbir ala mudil jafamil muallimi farusubul ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah dalam menghadapi pahitnya al-jafa, sifat keras, sifat kasar dari seorang muallim. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena kegagalan dalam ilmu itu ketika seorang lari dari gurunya. Kemudian kata beliau, selain menyebutkan tentang keutamaan bersabar dalam belajar, wa man lam yaduq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya hina duduk dalam ilmu, merendahkan diri di hadapan gurunya tentang ilmu, tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi, dia akan menelan pahitnya kejahilan, pahitnya kebodohan untuk sepanjang hidupnya, sepanjang masanya. Wa man fatahu ta'lim wa man fatahu al-ilmu waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an qabla wafatihi. Dan barang siapa yang luput darinya untuk menuntut ilmu di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali takbiran seperti menyolatkan orang yang mati, qabla wafatihi. Jadi anggaplah dia sudah mati sebelum dia meninggal, karena tidak ada artinya orang hidup dengan tanpa ilmu. Sampai sebuah salat yang telah kita lalui asarnya, katanya kalau aku melihat orang tua dalam keadaan bodoh, katanya aku ingin meludahi wajahnya. Karena tidak terjadi seperti itu, dimalingkan dikarenakan pada saat mudanya dia tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Ini dorongan baik kita agar kita memberikan inayah dengan talabul ilm dan bersabar dalam menuntut ilmu. Dan di bagian akhir dari bab yang ke-56 beliau menyebutkan hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Ishaq qala akhbarana Abdullah yani bin Mubarak qala akhbarana Haywah ibn Shuray qala akhbarani Abu Hani al-Khawlani wa Humayd ibn Hani anna sami'a Amr ibn Malik al-Janabi Al-Jambi yaqul sami'tu Fadhalah ibn Ubaid yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jal. Hadha hadithun sahih. Dari Fadhalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mujahid, seorang mujahid yang benar-benar mujahid, menjahada nafsahu fi sabilillahi azza wajal, adalah seorang yang menjihadi dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengekang dirinya, allati amaratun bisu, yang mendorong kepada perkara yang buruk, dia kekang dan diarahkan kepada perkara yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad nafs, itu jihad yang hakiki, dan tidak akan tegak jihad-jihad yang lainnya, baik jihad melawan orang kufar atau jihad melawan orang munafik atau jihad melawan orang mengisi Allah Subhanahu dan Rasulnya, jika tidak tegak jihadun nafs itu awal jihad yang harus ditegakkan. Dan itu kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah, seorang mujahid yang benar-benar mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengekang dirinya dan mengarahkan dirinya ke dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita jika tidak diarahkan kepada kebenaran, seperti yang Allah katakan, innan nafsal ammaratun bisu, sebenarnya jiwa manusia itu mendorong kepada perkara-perkara yang buruk, maka butuh kepada al-jihad. Dan ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid man yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan musuhnya ketika bergulat, membanting dan menjatuhkan lawannya ketika bergulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Ketika dia marah. Sejuga al-mujahid menjahada nafsahu fi sabilillah. Dorongan baik kita agar kita sebelum melangkah lebih jauh, maka yang pertama kita menjihadi diri kita, dan jihadi nafsu perkara setelah kita lalui dengan menuntut ilmu, dan yang kedua dengan mengamalkannya, dan ketiga berdakwah kepadanya, dan keempat bersabar di atas perkara tersebut. Ini jihadun nafs. Tidak akan tegak jihad yang lainnya kecuali jika telah ditegakkan jihadun nafs, ditegakkan ilmu dan diamalkan ilmu dan didakwahkan. Ini jihadun nafs yang banyak dilalaikan oleh manusia. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.